Senggol-senggol, jangan nyenggol. Kalau nyenggol, eke dongkol. Awas nyenggol, eke cepol. Awas nyenggol, bisa kecantol. Senggol-senggol, idih konyol. Nanti mare, yang punya. Awas mami, awas papi. Itu dia datang bawa lidi. Kalau jago, coba senggol lagi. Berani senggol, papi ek yang nyepol. Memang enak nyenggol. Minta senggol lagi. Senggol-senggol, emang getol. Enggak disenggol, pengen nyenggol. Senggol lagi 1000 kali biar papi mami maki-maki. Alah, segitu aja mare. Gak lecet ini disenggol. Dasar memang situ kayak becak. Nyenggol-nyenggol.